بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نعم، المرحلة الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الثيمين رحمه الله: المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم مقتديا. عندك الذين إمامه؟ عندي مقتديا بالإمام. بس بدا إذا نسخة الذين إمامهم عندك؟ الذين إمامهم. طيب. اختلاف النسخ. مقتديا إمامهم الإمام أحمد. اقرأ ما عندك. مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الدين ديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت سقواته فاستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أي مرحلة ketiga dari tiga مراحل perjalanan عقيدة أبو الحسن الأشعري. Ya. Marhala pertama yaitu marhala i'tizal selama 40 tahun. Kemudian peralihan marhala kedua yang mengikuti tariq Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kemudian marhala ketiga yaitu marhala tahapan beliau memeluk madhab ahli sunnah, i'tinaq madhab ahli sunnah wal hadith, memeluk madhab ahli sunnah wal hadith yang imam mereka yaitu Imam Ahmad. Di naskahana muqtadiyan bil imami Ahmad bin Hanbalin rahimahullah, meneladani dalam keadaan, yakni beliau meneladani Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kama qarrarahu fi kitabih, sebagaimana ditakrir oleh beliau, ditetapkan oleh beliau hal itu dalam kitabnya Al-Ibanatu an Usulid Diyanah. Kitab Al-Ibanatu an Usulid Diyanah, Kitab ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah min akhir kutubi, termasuk ya dari deretan kitab-kitabnya yang terakhir atau bahkan akhir, wah ini dianggap yang paling terakhir. Nah, dianggap yang terakhir dari seluruh kitab-kitabnya. Nah, qala fi muqaddimatihi, kata Abu Hasan Asy'ari pada muqaddimah al-Ibana an usulid diyanah, ya, telah datang kepada kami yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitabin aziz, dengan membawa kitab yang mulia, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayh, kitab itu tidak datangnya oleh kebatilan, ya, tidak dari depan, wala min khalfi, tidak pula dari belakang, dijaga oleh Allah taala, tanzilun min hakimin hamid, kitab yang diturunkan dari Allah taala yang maha bijak dalam menetapkan hukumnya, dan lagi maha terpuji, jama'a fihi ilmal awwalin, Allah taala mengumpulkan di dalamnya ilmu orang-orang awal terdahulu, ya, sebelum Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini kitab yang paling sempurna daripada ya kitab-kitab sebelumnya. Nah, isinya, kandungannya. Tayyib wa akmala bil faraidh, dan Allah taala menyempurnakan dengannya ya fardu-fardunya, apa-apa yang diwajibkannya, wa dina, dan menyempurnakan dengannya agamanya. Ya. Yeah. Fa huwa siratullahil mustaqim, maka itu adalah jalan Allah yang lurus, wa habluhul matin, dan tali Allah yang kokoh, man tamassaka bihi naja, barang siapa berpegang dengan tali yang kokoh itu dia akan selamat, wa man khalafahu dhalla, man khalafahu dhalla, barang siapa menyelisihinya dia akan tersesat, wa ghawa, ya, dia akan tersesat dan menyimpang dalam hawa nafsunya, wa fil jahli taradda, dan dia akan berkubang dalam kejahilannya. Yani taradda, jatuh, rendah, terhina, berkubang dalam kejahilannya. Nah, taradda artinya jatuh, terhinakan. Nah, dalam kubangan kejahilan. Tayyib. Dhalla dan ghawa. Dhalla artinya sesat karena kejahilan, dan ghawa karena hawa nafsu. Nah, sebagaimana Allah sifati Nabi Muhammad SAW dalam surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nah, jadi barang siapa berpegang dengan itu, ya selamat, dan yang menyelisihinya dia akan sesat dalam kejahilannya, dan dia akan menyimpan dengan kesesatannya, dengan hawa nafsunya, dan dia akan terjatuh dalam kubang kejahilan, terhinakan di dalamnya. Nah, wa hafa Allah fi kitabi ala tamassuk bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah taala menganjurkan dalam kitabnya agar berpegang teguh dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, faqala azza wa jalla, wa ma ta'akumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang dibawakan ya oleh rasul itu maka ambillah, pemanahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang darinya oleh apa saja yang dia larang darinya maka berhentilah kalian sesuai larangan dia. Nah, ilang qal, sampai pada ucapan Abu Hasan Asy'ari, ya, kutipan berikutnya, ya, fa amarahum bi ta'ati rasulih. Maka Allah Ta'ala merintahkan hamba-hambanya agar menaati rasulnya, kama amarahum bi ta'atihi, sebagaimana Allah perintahkan mereka agar menaatinya, menaati Allah, ya. Nah, wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengajak mereka agar berpegang dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kama amarahum bil amali bi kitabih, sebagaimana Allah perintahkan mereka agar beramal dengan kitabnya. Juga mengajak mereka agar berpegang dengan ajaran nabinya, sunnah nabinya, sebagaimana Allah perintahkan mereka untuk berpegang dengan kitabnya. Jadi perintah Allah Ta'ala, seruan Allah Ta'ala meliputi beramal, ya, dengan Alkitab dan As-Sunnah. Fanabadha kathirun mimman ghalabat syakwatuhu. Syakwatuhu wastahwad alaihimu syaitanu sunan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'a zuhurihim. Baik. Maka banyak dari mereka yang nabadha melempar, membuang, ya. Banyak dari mereka mimman ghalabat syahwatuhu, dari kalangan orang-orang yang didominasi, ya, oleh kesengsaraan mereka, oleh penyimpangan, penentangan mereka, ya. Ini semakna dengan syakawah, ya. Nah, yang sengsara, yang hancur karena sesat mengikuti hawa nafsu. Nah, wastahwada alaihim syaitan, dan mereka dikuasai oleh syaitan. Mereka membuang, melempar, melemparkan sunan Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa Taala, sunan Nabi, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nabadha kathirun mimman ghalaba syakwatuhu wastahwada alaihimu syaitan. Nah, jadi banyak dari kalangan orang-orang yang, ya, terdominasi oleh kesengsaraannya, ya, penyimpangannya, ya, penentangannya, dan dikuasai oleh syaitan. Mereka membuang, melempar sunnah-sunnah Nabi. Wara'a zuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Wa'adalu ila aslafin lahum, dan mereka beralih. Adalu, beralih kepada aslaf mereka, yakni pendahulu-pendahulu mereka yang jelek, yakni yang juga sengsara seperti mereka, yang juga di jalan syaitan seperti mereka. Qulladuhum bidinihim, mereka ikuti secara membabi buta mereka taklidi ya agama mereka, wadanu bidyanatihim, mereka beragama dengan agama mereka, wa abtalu sunan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membatilkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membatalkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafaduha, dan mereka tolak sunnah Rasul, wa ankaruha, mereka ingkari, wa jahaduha, mereka ya ingkari, ankaruha jahaduha sama maknanya. Nah, iftira'an minhum, alallah, iftira minhum alallah, sebagai bentuk iftira, mengada-ada, ya, mengada-ada dari mereka, ya, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, akibatnya qad dallu, sungguh mereka telah sesat, wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Naam. Ini muqaddimah masya Allah. Thumma dhakara. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون فعرفونا فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل ورئيس الكامل. إلى هنا نقل الكلام. نعم sampai di sini ucapannya. Di sini ada Al-Qusain. Ya, ada penutup ini. Penutup kurung di sini. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan usulan min usulil mubtadi'ah, prinsip-prinsip dari prinsip-prinsip mubtadi'ah, wa syara ila butlaniyah, dan mengisyaratkan batilnya prinsip-prinsip itu. Nah, tsumaqal, dan beliau mengatakan apabila ada orang yang mengatakan qad ankartum qawlal mu'tazilati, sungguh kalian telah mengingkari ucapan kaum mu'tazilah, wal jahmiyati, ucapan jahmiyah, wal haruriyati, ucapan haruriyah, haruriyah nisbah kepada harura, ini khawarij ya. Haruriyah adalah khawarij. Nah, kenapa mereka disebut haruriyah nisbah kepada harura? Harra adalah wilayah di Kufah, tempat mereka berkumpul ketika khuruj dari pemerintahan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka memproklamirkan, ya, memproklamasikan daulah mereka, memaklumatkan daulah Islamiyah versi mereka di Harra, dan mengkafirkan pemerintahan Ali radhiyallahu anhu dan waman ma'ahu, dan yang bersama dengan sahabat dan kaum muslimin. Nah, maka itu disebutkan kepada harra, itu dinamakan haruriyah, ini kaum khawarij. Baik. Wa rafidati syiah rafidah, wal murji'ati kaum murji'ah. Naam. Fa'arifuna, qaulakum fa'arifuna qaulakum, maka ya perkenalkan kepada kami pendapatmu, kata dia. Jadi fa'in qaulakum, jika ada yang mengatakan sungguh kalian telah mengkali kau ucapan Mu'tazilah dan seterusnya, fa'arifuna qaulakum, maka perkenalkan kepada kami pendapatmu. Nah, alladhi bihi taqulun, yang engkau katakan, wa diyanatakum, dan perkenalkan kepada kami agamamu, aliran agamamu, ya, ajaran agamamu, allati biha tadinun, yang engkau anut, ya. Tayyib, qila lahu, maka dikatakan kepadanya sebagai jawabannya, qawluna alladhi naqulu bih, ucapan kami yang kami ucapkan, pendapat kami yang kami katakan, wa ya wa diyanatuna allatina dinu biha, dan aliran ajaran agama yang kami pegang adalah at-tamassuku bi kitabi rabbina azza wajal, berpegang dengan kitab rabb kami azza wajal, bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ruwiya anis sahabati, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat, tabi'in, dari kalangan tabi'in, ya, dari para sahabat dan tabi'in, wa aimmatil hadis, dan imam-imam hadis. Nah, diriwayatkan dari sahabat, tabi'in, dan imam-imam hadis. Nah, ini qaul Abi Hasan Asy'ari dan dia nahnya. Naam, yaitu at-tamassuk bi kitabi rabbina azza wa jal wa bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya an as-sahabati wat tabi'ina wa immatil hadis. Tamam, berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sunnah nabi, dan riwayat-riwayat dari kaum salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam-imam hadis. Jelas sekali madhabnya, madhab Ahlussunnah. Wa nahnu bidzalik, dan kami dengan itu mu'tasimuna, berpegang teguh dengan itu. Wa bima kana yaqulu bihi, dan dengan berpegang teguh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammadin ibni Hambalin. Ya. Apa yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, Imam Ahmad. Nadarallahu wajha, semoga Allah memberi cahaya pada wajahnya, wa rafa'a darajatah, semoga Allah mengangkat derajatnya, wa ajzala mathubatah, semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Qailun. Nah, yakni wa bikana yaqulu bi wa bikana yaqulu wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah qailun, begitu. Nah, yakni bima jar majrur mutaalliq bi madza? Bi qailun. Yakni qailuna bima kana yaqulu, di belakang sekali dia letakkan. Nah, wa bima kana yaqulu bi Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal qailun. Ini kan doa ini. Nah, ini jumlah. Nah, apa namanya, ini lam mahalla min al-i'rab. Jumlah apa namanya? I'tiradiyah. Ya, jumlah i'tiradiyah. Nah, dalam hal yang Arab, yang doa di salah-salah kalimat. Nadarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala mathubatahu. Kemudian dia mengatakan qailun, yakni wa nahnu qailuna bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah, itu maksudnya. Nah. Jadi dengan ucapan Imam Ahmad, kami berucap, berpendapat. Nah, waliman khalafa qawla mujanibun. Waliman khalafa qawlahu mujanibun, dan terhadap orang yang menyelisihi ucapan Imam Ahmad, mujanibun, kami menjauhi, menjauhinya. Ya, jadi menjauhi siapa saja yang menyelisihi ucapan Imam Ahmad. Nah, li'annahul imamul fadilu warra'isul kamilu. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dialah imam yang utama, dan dia adalah pemimpin yang sempurna. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, a'immah, ya, a'immah, alim ulama menggelari beliau dengan imam ahlis sunnah, imam us sunnah, digelari sebagai imam as As-Sunnah. Naam. Al-Imam Ahmad digelari sebagai Imam As-Sunnah. Kalau syekhnya yaitu Al-Imam Syafi'i, apa gelarnya? Nasiru As-Sunnah. Digelari Nasiru As-Sunnah. Naam. Imam Ahmad ya digelari Imam As-Sunnah. Naam. Sampai di sini ucapan beliau. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin, "Tsumma," kemudian asna alaih, kemudian Abu Hasan Asy'ari memberikan sanjungan atas Imam Ahmad, bima azharallahu ala yadihi minal haq, bima dikarenakan ma azharallahu, apa yang Allah tampakkan, ala yadihi, melalui tangan Imam Ahmad, yakni melalui perjuangannya, dakwanya, kesabarannya, keyakinannya, minal haq, ya, dari kebenaran. Nah, seperti kita tahu, pada saat terjadinya fitnah besar di masa di tiga khilafah berturut-turut dalam waktu yang begitu panjang, ya, yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa, mulai dari Khalifatul Ma'mun, ya, di akhir-akhir pemerintahannya. Nah, lanjut pada penggantinya itu saudaranya Al-Ma'mun, yaitu Al-Mu'tasim. Kemudian lanjut pada anaknya Al-Mu'tasim, yaitu Al-Wathiq Billah. Tiga kurun khilafah. Ya, mihna khalqil Quran, ujian fitnah khalqil Quran, upaya untuk menjadikan akidah Jahmiyah Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk sebagai ideologi negara. Ada tiga khilafah berturut-turut itu. Ya, Al-Imam Ahmad kokoh bagaikan gunung. Ya, yakni bahkan kata Syekh Rabi, gunung saja tidak mampu. Nah, gunung saya tidak mampu, tetapi Al-Imam Ahmad ya kokoh. Nah, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, meskipun beliau dipenjara, dicambuk, diboikot di rumahnya, ya, tayyib, sampai Allah beri makhraj dan faraj, ya, dengan khalifah yang keempat, adiknya Al-Wathiq Billah, yaitu Al-Mutawakkil Billah, ini Sunni. Nah, Al-Mutawakkil Billah Sunni, yang kemudian ya membebaskan Imam Ahmad dan mengembalikan kejayaan Ahlus Sunnah dan menghinakan tokoh-tokoh Jahmiyah Mu'tazilah seperti Ahmad bin Abi Duat, Nam, dan kawan-kawannya. Nah, jadi memang beliau pantas menjadi Imam As-Sunnah. Baik. Wa dzakara thubut as-sifat, dan Abu Hasan Asy'ari menyebutkan tetapnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa masaila fil qadar, dan menyebutkan berbagai masalah tentang takdir. Ya. Wa syafa'ati, dan berbagai masalah tentang syafaat. Wa ba'dha as-sam'iyah, dan yang terkait dengan syafaat sebagaimana ma'ruf, ya, diketahui bahwa kaum khawarij dan kaum mu'tazilah mengkari syafaat di ahli al-kabair, ya. Nah, sira' baina ahli sunnah wal jamaah wa baina haula al-khawarij wal mu'tazilah fi mas'alat syafaat ahli syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin li ahli al-kaba'ir. Naam, karena kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij, sebenarnya kalian tahu madhabnya apa? Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah, mereka sepakat bahwa ahlul kaba'ir, para pelaku dosa besar, kekal dalam neraka, tidak dapat syafaat. Naam, sementara ahlus sunnah jamaah menetapkan syafaat, ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mu'minin, syafaatil malaikah wan nabiyyun al-anbiya war rusul wal mu'minun. Nah, kata Nabi, syafaati li ahli kaba'ir min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa di umat. Nah, ini termasuk masalah ya yang dipertegas oleh beliau. Nah, menyelisihi kaum Haruriyah, Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Wa ba'd as-sam'iyat. Nah, dia menyebutkan sebagian perkara ya yang merupakan dalil-dalil sam'i. Nah. Yani dari wahyu. Tayyib wa qarrara dhalika bil adillati naqliyah wal aqliyah. Wa ba'da as-sam'iyat, atau nanti diperjelas ini. Apa yang dimaksud dengan ba'da as-sam'iyat? Nah, saya tidak ingat sekarang ini. Sam'iyat nisbah kepada sam'. Ya, ini yang didengar. Tayyib. Wa qarrara dhalika bil adillati naqliyati wal aqliyati. Tayyib, dan beliau menetapkan itu semua dengan dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli. Di sini disebutkan, Ibu Hasan menyebutkan, menetapkan itu dengan dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli. Jadi apa yang dia maksud dengan ba'd as-sam'iyat? Nah, nanti kita perjelas kembali. Tayyib. Iqra' qalilan. Syai'an ba'da. Wal mutaakhirun alladziina yantasibuna ilaihi akhadhu bil marhalati tsaniyati min marahilil aqidatihi wal tazamu tariqat ta'wili fi 'ammati sifati wa lam yuthbitu illa sifati as-sab'a illa sifati sab'a al-madhkurata fi hadzal baiti. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru ala khilafin bainahum wa bain ahli sunnati wa bain ahli sunnati fi kayfiyyati itsbatiha. Tayyib. Nah, wal mutaakhirun, ya, orang-orang mutaakhir, orang-orang belakangan, alladziyan tasibuna ilaihi, yang menyandarkan diri kepadanya sebagai pengikutnya, yang mereka namakan diri mereka apa? Kaum Asy'ari, Asy'ariyah. Naam, akhadhu bil marhalati tsaniyati min marahil aqidati. Mereka mengambil marhala kedua. Ya, fase kedua dari fase-fase perjalanan akidahnya ketika Abu Hasan Asy'ari pada peralihan antara i'tizal yang murni dan sunnah yang murni ketika mengikuti metode Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Naam, sehingga menjadilah mereka sebagai golongan tersendiri yang dikenal dengan Asy'ariyah. Wal tazamu tariqat ta'wili fi 'ammati sifat, dan mereka berpegang dengan metode ta'wil, ya, penakwilan pada keumuman sifat-sifat. Wa lam yuthbitu illa sifatis sab'ah, dan tidak ada yang mereka tetapkan kecuali 7 sifat. Nah, adapun nama-nama Allah, asma al-asma, mereka tetapkan semua, ya. Kemudian as-sifat, ya, mereka, ya, hanya menetapkan 7 sifat, yang lainnya semuanya tidak ditetapkan, ya, dalam bentuk ditakwilkan. Nah, ke makna yang batin, yang tidak diinginkan. Baik, mereka tidak menetapkan kecuali as-sifat as-sab'ah, as-sifati as-sab'ah al-madhkurata fi hadzal bait, yang disebutkan dalam alunan bait syair ini, yaitu hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Ada 5. Hayyun, sifatul hayat, sifat kehidupan Allah yang maha hidup. 'Alimun, yang maha berilmu, sifatul ilm. Qadir, ya, maha kuasa, kudrah. Wal kalam lahu, ya, sifat kalam Allah. Iradah, na'am. Wa kadzaka as-sam'u wal basaru. Na'am, hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Tetapi ini pun tujuh yang ditetapkan oleh mereka ala khilafin bainahum wa bain ahli sunnah fi kaifiyati itsbatiha. Itu pun di atas perbedaan versi antara mereka kaum Asy'ariyah dengan versi ahli sunnah fi kaifiyati itsbatiha dalam tata cara penetapan tujuh sifat ini. Nah, khudu mithalan alliku alaih. Al-kalamu mathalan indahum huwa kalamun nafsi. Al-kalamu mathalan indahum huwa kalamun nafsi. Walaysa kalaman hakikiyan. Nah, al-kalamu mathalan indahum huwa kalamun nafsi. Walaysa kalaman hakikiyan. Nah, ini salah satu contoh. Mereka menerapkan sifat kalam bahwa Allah berbicara, tapi versinya mereka apa? Kalamun nafsi atau kalamun nafsani, yaitu ucapan di diri. Nah, ya, mereka mengatakan apa? Ya, mereka mengatakan bahwa Allah tidak pernah mengucapkan, ya, ayat-ayat itu. Tidak pernah mengucapkan berfirman dengan ayat-ayat itu. Itu hanya makna-makna yang ada dalam diri Allah. Kemudian diungkapkan maknanya oleh Jibril dalam bentuk Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan Allah yang memfirmankan langsung, bukan Allah yang mengucapkan langsung. Itu hanya ungkapan makna yang ada dalam diri Allah. Jibril yang mengungkapkannya. Coba. Ya kan beda kan? Al-Sunnah mengatakan Allah berbicara. Allah yang mengucapkan langsung dengan oleh Jibril. Jibril menyampaikan Muhammad AS. Begitu pula firman-firman Allah yang lainnya. Begitu pula ucapan Allah yang lainnya. Innama amru idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Allah jika hendak mencipta, Allah berbicara. Mengatakan apa? Kun. Allah berbicara, dia mengatakan kun, terciptalah kamu. Maka tercipta, fayakun apa Allah hendak. Nah, ada mereka yang kalamun nafs. Jadi Allah tidak pernah berbicara secara hakiki. Hanya makna-makna itu ada dalam di dirinya. Nah, iroda juga begitu. Nah, Al-Sunnah kan membagi iroda syariah, iroda kauniyah. Nah, rincian masalah ini di kitab yang lain. Barakallahu. Ini hanya isyarat saja. Nah, jadi hanya tujuh sifat yang ditetapkan, itu pun versi penetapan, cara penetapannya versinya beda dengan Al-Sunnah Al-Jamaah. Nah, barakallahu fikum. أكتفي بهذا. يطول كلام شيخ الإسلام المنقول بعده. لكن panjang lagi nih. Akan dinukil kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan kalam Ibnu Qayyim. Khairan insyaallah. أكتفي. والله جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.